السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحمد لله إخوة sekalian أعزني الله وإياكم، kembali kita bisa berjumpa di sini, di masjid ini, yang ini semata-mata karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala juga mengumpulkan kita kelak di akhirat di dalam surganya yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, a'azanillah wa iyyakum, tidak lupa kita senantiasa mengingatkan untuk terus mengingat nikmat Allah taala, agar kita terus memuji Allah taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat Allah taala sangat banyak telah Dia berikan kepada kita dan tidak bisa kita hitung satu persatu, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan nikmat terbesar yang Allah taala berikan kepada kita adalah nikmat yang berkaitan dengan akhirat kita. Nikmat yang berkaitan dengan agama kita. Itulah nikmat yang paling besar, melebihi besarnya nikmat dunia dan seisinya. Sebagai contoh saja, satu saja amalan yang berkaitan dengan agama, ya, yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Yang ini kata Rasulullah SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, sunnah fajar, yaitu sebelum salat subuh, qabliyah subuh, yang 2 rakaat itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini nikmat apa ini? Dunia atau nikmat agama ini? Agama. Nilainya ternyata lebih, jauh lebih besar daripada dunia seisinya. Ya. Belum lagi nikmat-nikmat agama yang lain. Dan paling utama adalah nikmat Allah taala menjadikan hambanya sebagai orang yang bertauhid. Menjadikan hambanya sebagai orang yang bertauhid kepada Allah taala. Karena dengan tauhid itulah dia akan bisa mendapatkan banyak sekali keutamaan. Yang paling besar adalah dia akan masuk surga karena tauhid itu. Karena tidak ada kesempatan untuk masuk surga apabila seseorang tidak memiliki tauhid sama sekali. Ketika seorang hamba itu memiliki tauhid, maka dia ada kesempatan untuk masuk surga. Sedangkan tauhid itu bertingkat-tingkat. Tauhid itu bertingkat-tingkat. Ada yang hanya mendapatkan dasar dari tauhid itu, ya, maka paling tidak dia akan masuk dalam surga meskipun di akhir kehidupan di akhiratnya. Maksudnya diawalinya dengan hukuman-hukuman di neraka karena banyaknya dosa dan maksiat. Namun karena dia memiliki dasar tauhid, dia akan masuk ke dalam surga. Tauhid juga ada yang lebih tinggi dari itu pada seorang hamba, sehingga tauhidnya itu bisa menyebabkan dia itu mampu untuk menjaga diri dari dosa dan maksiat. Seandainya pun dia melakukan dosa, dia segera bertaubat. Maka dengan tauhid yang sempurna seperti ini, dia akan bisa masuk surga meskipun tidak sampai derajat yang paling tinggi. Tetapi dengan kesempurnaan tauhid ini dia akan bisa masuk surga, dan bisa jadi dia tidak masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Bisa jadi dia tidak masuk dalam neraka terlebih dahulu karena dia memiliki tauhid yang sempurna. Namun ada juga orang yang lebih tinggi dari itu derajatnya dalam tauhid. Lebih tinggi derajatnya dalam tauhid, sehingga dia selain tauhidnya itu menyebabkan dia itu tunduk dalam hal kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala perintahkan, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, dia karena tauhidnya lebih tinggi dari itu, sehingga tauhidnya itu mendorong dia untuk apa? Melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, sehingga dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi. Tidak hanya sekadar masuk surga tanpa adab, bahkan di dalam surga nanti dia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi sekali. Inilah gambaran dari tiga golongan manusia yang memiliki tauhid. Yang memiliki tauhid. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Fatir, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, yaitu Allah Ta'ala berikan anugerah kepadanya dengan keimanan, dengan tauhid, dengan berbagai macam tingkatan tadi. Faminhum, maka di antara mereka itu zalimul linafsi, yang sudah mendapatkan keimanan ini, sudah mendapatkan tauhid, anugerah tauhid dari Allah, masih saja ada yang tauhidnya masih lemah, imannya lemah, sehingga dia masih sempat melaksanakan kezaliman-kezaliman terhadap dirinya. Faminhum zalimul linafsi, dia terkadang melakukan dosa dan kemaksiatan. Bahkan dia meninggal dunia belum sempat taubat dari dosa dan kemaksiatannya, sehingga dia masuk ke dalam alam akhirat membawa dosa dan maksiat, sekaligus dia memiliki tauhid, pokok tauhid, dasar tauhid. Kemudian wa minhum muqtasidun, di antara mereka yang telah Allah Ta'ala anugerahkan keimanan, Allah Ta'ala anugerahkan tauhid, ada di antara mereka yang sifatnya itu muqtasid, orang yang pertengahan. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dan mereka telah meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya. Walaupun dia tidak menambah dengan hal-hal yang sunnah, tapi dia sudah dikatakan muqtasid dan sudah dikatakan pada batas minimal tauhid yang sempurna. Sehingga konsekuensinya nanti dia akan bisa masuk surga, punya kesempatan masuk surga tanpa azab, karena dia tidak membawa dosa-dosa dari perbuatan-perbuatan haram yang mungkin dilakukan oleh zalimul linafsi, orang yang menzalimi dirinya. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Dia tidak hanya sekadar meninggalkan yang haram, melaksanakan yang wajib, bahkan dia melaksanakan yang sunnah-sunnah dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh, bahkan lebih dari itu dia meninggalkan perkara yang mubah, yang apa namanya, terkadang bisa melalaikan, sehingga dia mencapai derajat yang sangat tinggi sekali. Dia mencapai derajat yang lebih tinggi daripada yang kedua, apalagi yang ketiga. Ya, inilah tiga golongan orang yang dianugerahi tauhid. Dan karena tauhid itu bertingkat-tingkat ini tadi, tentu saja bagi kita yang sudah diberi anugerah tauhid oleh Allah Ta'ala, meskipun hanya sedikit, harus kita syukuri, harus kita usahakan untuk kita pupuk dan terus kita tumbuhkan, sehingga menjadi tauhid yang kuat, sempurna, dan bahkan meningkat lebih dari kesempurnaan yang wajib. Tapi harus lebih tinggi lagi, mencapai derajat yang lebih tinggi. Dan itu kita upayakan dengan mempelajari tauhid terlebih dahulu, karena enggak mungkin kita bisa mengupayakan tauhid yang lebih bagus lagi kecuali kalau kita mengetahui tentang tauhid ini, ilmu tentang tauhid. Kita paham tentang wajibnya bertauhid, sehingga kita terdorong untuk mempelajari tauhid. Kita mengetahui keutamaan-keutamaan tauhid, sehingga kita sangat semangat untuk mempelajari tauhid. Kemudian kita mempelajari rincian-rincian dari perkara apa saja yang termasuk tauhid dan perkara apa saja yang termasuk dari lawan tauhid, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Dan alhamdulillah malam ini kita sudah pada majelis yang ketiga berarti ya. Majelis yang ketiga dari majelis pembacaan kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, yang ini kita harapkan menjadi salah satu sarana yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk mengembangkan dan menyempurnakan tauhid yang telah Allah taala berikan kepada kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah taala atas anugerah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah dalam hal ini, dan juga memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ikhwani azanillah wa yakum. Kita coba buka kitab kita, buku kitab tauhid ini, yang mana kita pada pertemuan sebelumnya kalau tidak salah baru membaca dua dalil ya, dari yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai dari awal kitab tauhid. Yang pertama adalah firman Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Yang ini Allah taala menerangkan bahwasanya tujuan manusia hidup di dunia ini adalah untuk ibadah, untuk bertauhid kepada Allah. Sehingga ayat ini menunjukkan secara tegas kalau kita harus mentauhidkan Allah taala agar kita bisa mencapai tujuan tersebut. Artinya ayat ini mengisyaratkan kepada kita akan wajibnya kita untuk mempelajari tauhid. Karena itulah tujuan kita. Karena itulah tujuan hidup kita. Dan mengisyaratkan pula bahwasanya kesuksesan kita itu kalau kita sudah bisa ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah firman Allah taala dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul yang seruan mereka itu apa? "Wa'budullaha wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah. Di sini dalam ayat ini Allah taala menerangkan para rasul dan nabi alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus ke muka bumi ini untuk memberi petunjuk kepada umat manusia tentang kebaikan-kebaikan dan memperingatkan dari keburukan-keburukan. Ternyata tugas mereka yang paling utama adalah mengajarkan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya memang perkara tauhid adalah perkara yang sangat penting sekali. Sehingga seluruh para rasul dan nabi alaihi wassalatu wassalam memiliki tugas yang sama. Tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Sama tugasnya, yaitu apa? "U'budullaha wajtanibut taghut." Menyerukan kalimat ini. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid ini ya, merupakan perkara yang sangat penting sekali. Tidak boleh kita sepelekan. Dan ini menunjukkan wajibnya kita untuk mempelajari tauhid. Jadi sebagaimana telah kita sampaikan di awal-awal kitab ini ya, sebelum-belum menyampaikan bab-bab yang ada, beliau pertama menyampaikan, ingin menyampaikan apa? Tentang wajibnya kita untuk mempelajari tauhid. Wajibnya kita untuk mempelajari tauhid. Baik, sampai sini. Ini yang telah kita baca pada dua pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, menukil dari surat Al-Isra ayat 23. Silakan Mas dibaca dulu. Wa qul lahum qawlan karima wa qul lahum jana hadhihi Barakallahu fiik. Baik, di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kalau dari kitab matan kitab tauhidnya itu sendiri, sebenarnya beliau ketika menukil ayat ini tidak menyebut secara sempurna ayatnya. Ya, jadi hanya sebagian atau sebagian dari potongan ayat yang beliau sampaikan dalam matannya. Tapi dari situ dalam buku terjemahannya, untuk memberikan faedah yang lebih bagi kita, maka beliau penerjemah ini apa, menyampaikan lebih lengkap ayat yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala, bahkan sampai dua ayat, ya, sampai dua ayat kan, 23-24. Nah, yang mana di sini dalam ayat ini, saya langsung saja ke apa namanya, inti dari pendalilan beliau menggunakan ayat ini, bahwasanya beliau ingin menyampaikan, setelah kita tahu tauhid itu merupakan tujuan hidup kita, setelah kita tahu bahwasanya tauhid adalah tugasnya para rasul, ya, untuk mendakwahkan tauhid ini, maka ternyata memang Allah Ta'ala sendiri juga memerintahkan secara langsung kita untuk bertauhid. Ya. Dengan firman-Nya, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini Allah Ta'ala menyebutkan dengan kalimat qadha, ya. Qadha itu secara bahasa diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya ini, apa namanya, Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Beliau menerangkan qadha adalah amara wa wassa. Makna qadha adalah amara wa wassa, memberikan perintah dan mewasiatkan. Ini kalau kita artikan dalam bahasa kita, maka Rabbmu, Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar kamu tidak beribadah melainkan hanya kepada Dia. Memerintahkan apa ini berarti? Tauhid, ya kan? Berarti Allah Ta'ala memerintahkan tauhid. Bahkan ini perintah ini Allah Ta'ala sebutkan sebelum menyebutkan perintahnya kepada kita untuk berbakti kepada orang yang paling layak untuk mendapatkan bakti kita, yaitu orang tua. Allah Ta'ala mendahulukannya dengan hak Dia, yaitu Allah Ta'ala. Mendahulukan hak Allah Ta'ala di atas haknya orang tua. Sekarang manusia, ya, secara umum, kita enggak berbicara tentang orang yang mengenal Allah. Manusia secara umum, mereka paham kalau dia lahir di dunia ini dilahirkan oleh siapa? Ibunya, kan? Dengan adanya orang tua, bapaknya juga, kan? Sehingga secara umum manusia, entah itu orang yang punya iman kepada Allah Ta'ala ataupun orang yang tidak punya iman kepada Allah Ta'ala, secara naluri pasti akan mengetahui apa? Seorang anak itu memiliki kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu memiliki andil yang sangat besar terhadap seorang anak untuk hidup di alam ini, ya kan? Gak mungkin kita itu hidup di alam ini tanpa adanya orang tua, kan? Karena Allah Ta'ala mentakdirkan ini apa namanya, menjadikan ketetapannya bahwa saya manusia yang lahir di alam semesta ini, yang ada di alam semesta ini, lahir dari orang tua, kecuali yang pertama tentu saja, ya. Semuanya lahir dari orang tua. Sehingga apa namanya, orang tua, manusia itu pasti secara nalurinya itu tahu kalau orang yang paling berhak untuk dipenuhi hak-haknya adalah siapa? Orang tua. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan seterusnya dari ayat tersebut. Nah, ternyata Allah Ta'ala mendahulukan apa? Hak Allah Ta'ala sebelum hak orang tua, menunjukkan kalau hak Allah Ta'ala itu lebih besar daripada hak orang tua yang manusia sudah memahami kalau itu hak yang paling besar di antara manusia. Ya kan? Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita dapatkan, baik itu melalui orang tua kita atau melalui yang lain, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dialah yang paling berhak untuk kita penuhi haknya. Ya. Dan di sini Allah Ta'ala mengatakan wa qadha rabbuka. Kita lanjutkan dulu keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala. Qadha maknanya adalah amara wa wassa. Memerintahkan dan mewasiatkan. Wal muradu bil qadha'i huna al qadha'u syar'iyyud dini. Dan yang dimaksud dengan qadha di sini adalah qadha secara syar'i dan dini. Qadha yang berkaitan dengan syariat ini. Qadha yang berkaitan dengan agama ini. Qadha yang berkaitan dengan kecintaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, pasti Allah Ta'ala mencintai hal tersebut. Ya. Lal qadha'ul qadari al-kauni. Bukan yang dimaksud adalah qadha qadari. Bukan qadha yang dimaksud adalah qadha yang berupa takdir dan untuk mewujudkan alam semesta. Bukan. Jadi, dalam bahasa syariat, bahasa Al-Quran, al-qadha itu ada dua. Yang sering kita kenal biasanya adalah qadha yang takdir dengan al-iman bil qadha wal qadar. Ternyata dalam bahasa Al-Quran, kalimat qadha itu juga digunakan untuk apa? Qadha syar'i yang maknanya perintah. Qadha syar'i yang maknanya adalah perintah syariat. Ya. Perintah syariat. Nah, di sini yang dimaksud dengan qadha di sini bukan maksudnya adalah ketetapan takdir, bukan. Karena kalau kita maknai dengan ketetapan takdir, mestinya semua yang ditakdirkan oleh Allah itu terjadi, kan? Terjadi pasti. Ya. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Segala apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Yang tidak Allah Ta'ala kehendaki terjadi tidak akan terjadi. Ini kalau qadha-nya qadha yang berupa takdir. Artinya apa? Kalau kita maknai ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah Ta'ala mentakdirkan kamu tidak akan beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala saja, mestinya tidak ada orang yang beribadah kepada selain Allah. Tapi kenyataannya apa? Banyak orang yang beribadah kepada selain Allah. Sehingga qadha di sini maknanya qadha bermakna perintah syar'i. Ya, perintah syar'i Allah Ta'ala. Syariat Allah Ta'ala. Allah memerintahkan. Ya, ini harus difahami kalimat qadha ini. Baik. Dan di sini Allah Ta'ala menyebutkan dengan kalimat rabbuka wa qadha rabbuka. Yang memerintahkan itu siapa? Rabbuka. Rabb kamu, Tuhan kamu. Siapa dia? Huwal malikul mutasarrif. Alladhi rabba jami'al alamin bi ni'matihi. Dialah al-malik, raja yang mengatur alam semesta ini. Yang dia itu mentarbiyah. Ya, mentarbiyah. Mentarbiyah itu mencakup makna mengadakan, menumbuhkan, mengembangkan, menyempurnakan, ya, mengurusinya, ya. Mentarbiyah seluruh alam semesta binikmati dengan nikmat-nikmatnya. Jadi yang memerintahkan kita dengan perintah tauhid ini siapa? Ternyata yang menguasai kita semua, yang memiliki kita semua, yang mengatur kita semua, yang memberikan nikmat kepada kita semua. Jadi ini adalah perintah yang sangat agung sekali. Karena apa? Perintah datang dari siapa? Yang menguasai kita dengan segala bentuk kekuasaannya, yang kita tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah Ta'ala. Ya. Sekarang kalau berbicara tentang perintah, ya, pihak-pihak yang memerintah, orang tua misalkan memerintah anaknya, layak enggak anak itu membangkang perintah orang tua? Layak enggak? Enggak layak kan? Karena orang tua itu sudah mendidik kita sejak kecil, dia yang melahirkan kita, dia yang terutama ibu itu ya melahirkan kita, menggendong kita, menyusui kita, mengandung kita, ya kan, sudah susah payah untuk menjadikan kita itu sehat dan seterusnya, ya, usaha yang sangat susah payah dilakukan oleh orang tua kita agar kita itu menjadi orang istilahnya gitu kan. Nah, layak enggak kita itu membangkang perintah orang tua setelah apa yang diperbuat oleh orang tua kita dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak terhadap kita? Layak enggak? Secara manusia, secara akal manusia pasti akan mengatakan sangat tidak layak, ya kan? Ya enggak? Apalagi Allah Ta'ala yang menguasai alam semesta ini. Ya. Yang semua kenikmatan yang ada pada diri kita datangnya hanya dari Allah. Yang semua apa yang terjadi dalam tubuh kita ini, aliran darah kita, detak jantung kita, nadi kita, kemudian apalagi oksigen yang masuk dalam tubuh kita dan macam-macam yang ada dalam tubuh kita yang detail-detailnya kita enggak tahu, itu semua yang mengatur siapa? Allah. Kalau Allah berkehendak untuk menghentikannya, sekali saja berhenti, ya kan? Ya enggak? Mudah bagi Allah Ta'ala. Demikian pula dialah Allah Ta'ala yang menguasai alam semesta. Seandainya Allah Ta'ala berkehendak untuk memerintahkan laut untuk meluap tsunami langsung, bisa enggak? Bisa. Memerintahkan gunung untuk meledak, ya. Bukan hanya muncul api saja, bahkan hancur lebur gunung, bisa enggak? Bisa kan? Katanya dulu Krakatau ya, gunung Krakatau yang tadinya besar jadi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat sehingga sudah hilang, yang muncul adalah anak Krakatau, ya kan? Tadinya gunung yang besar. Ini kabarnya, ini kan sudah zaman dahulu. Tahun berapa itu, Pak? 1800-an ya. Enggak tahu, itu kita cuma dapat dari kabar-kabar saja, tapi kabarnya kabar yang mutawatir. Jadi bisa dipercaya lah istilahnya. Nyata itu soalnya kan? Iya. Yeah. Jadi Allah menghendaki terjadi seperti itu, ya mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menentang perintah ini. Karena yang memerintah adalah langsung yang menguasai seluruhnya. Tidak ada satupun makhluk kecuali tunduk kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk kecuali tunduk kepada Allah Ta'ala. Benar gak? Benar gak? Bagaimana dengan orang kafir? Tunduk gak kepada Allah? Tunduk. Dalam hal apa? Kauniyahnya. Dalam hal kauniyahnya. Bukankah orang kafir itu ketika lahir gak bisa milih jadi laki-laki atau perempuan? Tunduk kan? Bukankah orang kafir itu gak bisa mengundurkan kematian? Tunduk kan? Bukankah orang kafir itu bayangannya tetap ngikutin dia, gak bisa lepas dari bayangannya? Tunduk kan dia? Tapi tunduk yang seperti ini bukanlah ketundukan yang terpuji, tapi menunjukkan kalau semua manusia itu, semua makhluk itu tunduk kepada Allah. Nah, sehingga ketika Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu kepada manusia, ya, yang dia diberikan akal dan iradah untuk bisa memilih apakah mau mengikuti perintah atau tidak, maka ketika Allah Ta'ala memerintahkan ini, manusia itu layaknya adalah apa? Untuk tunduk kepada Allah Ta'ala sebagaimana ketundukan tubuh dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tubuh kita saja tunduk kepada Allah, maksud kita enggak mau tunduk kepada perintah Allah, ya kan? Nah ini. Baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintah Allah Ta'ala intinya apa tadi? Alla ta'budu illa iyyah. Yani makna dari kalimat ini alla ta'budu illa iyyah, an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Hendaknya kamu beribadah kepada Dia, yaitu Allah Ta'ala saja, dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Berulang kali nanti kita akan dapatkan pelajaran ini. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Karena ini penting, pasti diulang-ulang oleh beliau nanti. Yaitu apa? Tauhid itu mengandung dua rukun. Penetapan ibadah hanya untuk Allah dan penafian, pengingkaran, peniadaan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna dari tauhid. Harus ada penetapan, harus ada penafian. Karena itu adalah dua rukun. Enggak bisa mungkin tauhid terwujud kecuali dengan dua rukun ini. Antum bisa lihat dalam ayat-ayat yang ada tentang masalah tauhid pasti terkandung dua makna itu. Ya, seperti tadi dalam firman Allah Ta'ala tentang para rasul, "U'budullaha wajtanibut taghut." Beribadahlah kepada Allah, jauhilah taghut. Dan nanti akan banyak ayat-ayat disebutkan. Setelah ini juga ada wa'budullah, wala tusyriku bihi syai'a, dan seterusnya. Semuanya mengandung apa? Al-Itsbat wa Nafi. Mengandung dua rukun ini, penetapan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan pengingkaran peribadahan kepada selain Allah. Taib. Wabil walidaini ihsana, ini kelengkapan dari ayat tadi. Wabil walidaini ihsana maknanya wa qadha an tuhsinu bil walidaini ihsana kama qadha an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Maknanya Allah Ta'ala juga memerintahkan kita untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kama qadha, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah, memerintahkan agar kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Jadi semua, sebuah kaidah dalam agama Islam, ya, semua kemaslahatan-kemaslahatan itu pasti diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi agama ini pasti mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan. Semua hal yang mendatangkan kebaikan itu diperintahkan dalam agama ini. Itu sebuah kaidah yang besar. Ya. Agama ini datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan atau meminimalisir kemadharatan. Ya. Agama ini untuk datang untuk mendatangkan, datang untuk apa? Mewujudkan kemaslahatan, ya, dan menghilangkan atau meminimalisir apa? Kemadharatan. Sehingga ketika berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kemaslahatan yang besar sekali, maka Allah Ta'ala pun memerintahkan hal tersebut. Taib. Kemudian al-ma'na al-ijmali, kandungan apa makna global dari ayat ini sebenarnya sudah kita sampaikan tadi, tapi kita baca dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-ikhbar anna Allah Subhanahu wa Ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi ayyu'bada wahdahu duna ma siwah wa ayyuhsina al-waladu ila walidayhi ihsanan bilqawli wal-fi'li wala yusi'a ilayhima li'annahuma alladhani qawma bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa dha'fihi hatta qawya wa shtadda. Jadi ayat ini mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan mewasiatkan ala al-suni rusulihi, melalui lisan-lisan para rasulnya, ayyubada wahdahu duna ma siwah, agar Allah Ta'ala itu disembah dengan sendirian, ditunggalkan dalam ibadah, duna ma siwah, tanpa disertai dengan selain Allah Ta'ala. Dalam ibadah itu enggak boleh disertai dengan selain Allah, harus murni kepada Allah Ta'ala saja. Dan juga Allah Ta'ala memerintahkan agar seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Seperti tadi disebutkan dalam ayat, wa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma. Terus wa qul lahumu qawlan karima. Ini ucapan. Jangan ucapkan uff, ya. Jangan membentak keduanya, namun ucapkanlah ucapan yang lembut. Waqfid lahumu janahadh dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah, ya, ini apa namanya, sayap kerendahan karena rasa kasih sayang kepada orang tua. Artinya kita dalam perbuatan pun harus berbakti kepada orang tua. Dalam perucapan, dalam perbuatan harus berbakti kepada orang tua. Bahkan sampai pun, ya, karena ini besarnya hak orang tua, sampai pun seandainya orang tua itu memerintahkan kita kepada kesyirikan, tetap kita harus berbakti kepada orang tua. Tapi dalam hal perintahnya untuk berbuat syirik ini tidak boleh kita taati. Wa in jahadaka, dalam surat Luqman di antaranya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua itu memaksamu, jahadaka, bukan sekedar memerintah, memaksamu untuk berbuat syirik, antusyrika bi ma laysa laka bi ilmun, untuk kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu hal yang tidak ada hujahnya atasmu, ya, fala tuti'huma, maka jangan taati, jangan taati paksaan dia, sekalipun jangan taati. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap dalam urusan dunia, maka pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Itu tetap berbakti kepada orang tua. Namun dalam masalah ini, kesyirikan tidak boleh kita taati. Jadi di sini menunjukkan kalau orang tua itu memiliki hak yang sangat besar sekali. Sampai pun Allah Ta'ala mengakui hak orang tua meskipun orang tua apa? Memerintahkan kesyirikan. Tetapi perintah kesyirikan itu tidak boleh ditaati. Jelas, ya kan? Tetapi hak orang tua tetap ada. Hak orang tua tetap ada, harus kita berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Nah, di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala bahwasanya ayat ini disebutkan dalam bab ini memiliki kesesuaian, yaitu apa? Anna tauhida huwa akadul huquqi wa aujabul wajibat. Lianna Allah bada'a bihi fil ayah wala yubtada'u illa bil ahammi fal aham. Jadi kata beliau bahwasanya tauhid itu adalah hak yang paling kuat dan yang paling wajib. Aukadul huquq wa aujabul wajibat. Jadi tauhid itu, tauhid kepada Allah itu adalah hak yang paling besar di antara pihak-pihak yang memiliki hak. Ya. Orang tua punya hak, teman punya hak, ya kan? Tetangga punya hak. Binatang juga punya hak enggak? Punya kan? Istri punya hak, keluarga punya hak, anak punya hak. Semua punya hak dan Allah juga punya hak. Maka hak yang paling besar haknya siapa? Haknya Allah Tabaraka wa Taala. Karena hak-hak itu biasanya perlu kita pahami, hak-hak itu mereka miliki biasanya karena mereka memiliki apa? Andil dalam kebaikan kemaslahatan yang kita dapatkan. Semakin besar andil dia dalam kemaslahatan yang kita peroleh, maka hak dia semakin besar. Jelas ya? Ketika seseorang satu pihak itu memiliki andil untuk memberikan kemaslahatan yang besar bagi kita, maka hak dia itu menjadi sangat besar sekali. Sehingga nanti seperti misalnya tetangga yang dekat yang biasanya memberikan banyak kemaslahatan kebaikan kepada kita, haknya itu lebih besar daripada tetangga yang jauh, ya kan? Seperti itu. Kemudian teman yang senantiasa mengiringi kita itu, dia memiliki hak yang lebih besar daripada teman yang jarang mengiringi kita. Dan begitu seterusnya. Nah, sehingga hak yang paling besar di antara manusia adalah hak orang tua. Hak orang tua. Karena dia memiliki andil yang besar dalam kehidupan kita. Dan ternyata ada hak yang lebih besar lagi, yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menegaskan bahwasanya tauhid adalah hak yang paling besar di antara hak-hak yang ada. Maka karena demikian, karena dia adalah hak yang paling besar, lawan dari hak itu apa? Kewajiban kan? Ketika satu pihak memiliki hak kepada pihak lain, atas pihak lain, maka pihak lain itu memiliki kewajiban terhadap ini. Si A memiliki hak terhadap si B, maka si B wajib memenuhi haknya si A. Paham ya? Nah, karena hak ini adalah paling besar, maka kewajiban-kewajiban yang ada, yang paling wajib adalah kewajiban untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid merupakan kewajiban yang paling besar, aujabul wajibat. Li'anna Allah bada'a bihi fil ayah. Yang hal ini ditunjukkan dengan uslub Allah Ta'ala menerangkan hal ini dengan apa? Memulai pertama kali dengan haknya Allah Ta'ala, perintah untuk beribadah dan bertauhid kepada Allah Ta'ala saja. Ya, li'anna Allah bada'a bihi fil ayah. Allah Ta'ala memulai dengan hak ini, dengan tauhid. Wala yubtada'u illa bil ahammi fal aham, au bil ahammi fal aham. Dan tidaklah dimulai kecuali dengan sesuatu yang paling penting kemudian yang penting. Jadi biasanya uslub dalam Al-Qur'an biasanya demikian. Ya, yang terpenting disebutkan terlebih dahulu. Kemudian yang di bawahnya, kemudian di bawahnya. Itu biasanya seperti itu, walaupun tidak mesti, tetapi sering disebutkan urutan-urutan seperti itu. Seperti nanti dalam surat An-Nisa yang akan antum baca nanti, surat An-Nisa di situ ada penyebutan 10 pihak yang memiliki hak. Hak Allah, hak orang tua dan seterusnya nanti akan disebutkan sampai yang paling akhir adalah hak terhadap budak. Yang disebutkan hak-hak yang paling besar yang mana? Yang paling awal adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini beberapa keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, dan beliau menambahkan dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama, bahwasanya tauhid, anna tauhida huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Yang pertama, bahwasanya tauhid adalah perintah yang pertama kali Allah Ta'ala berikan di antara kewajiban-kewajiban. Awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat. Yaitu perintah yang Allah Ta'ala, perintah pertama yang Allah Ta'ala berikan di antara kewajiban-kewajiban. Kewajiban banyak, ya kan? Tapi yang pertama kali Allah perintahkan adalah apa? Tauhid. Yang pertama kali perintahkan adalah tauhid. Sehingga wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Sehingga tauhid ini menjadi hak yang paling wajib atau yang paling pertama dipenuhi oleh seorang hamba. Sehingga kalimat yang ringkas adalah apa? Kewajiban pertama seorang hamba di dunia ini adalah apa berarti? Bertauhid kepada Allah. Kewajiban pertama seorang hamba di dunia ini adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan kewajiban pertama seorang hamba adalah mikir. Karena ada sekelompok orang-orang yang menyimpanglah, kita katakannya ahlul kalam, yang mereka mengatakan kewajiban pertama seorang hamba adalah mikir, nazar. Ya. Mikir dulu. Sehingga mereka itu tersesat karena kebanyakan mikir itu. Padahal sudah jelas Allah Ta'ala sanangkan kewajiban pertama seorang manusia itu bukan apa-apa melainkan hanya apa? Mentauhidkan Allah. Bahkan itu menjadi tujuan diciptakannya manusia. Maka itulah yang harus kita pikirkan, yang harus kita wujudkan, yaitu apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, pelajaran kedua. Ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafi wal itsbat. Jadi dalam ayat ini terdapat penunjukan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun, nafyu dan itsbat. Ini senantiasa diulang-ulang, ya. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun, nafyu dan itsbat. Peniadaan, pengingkaran terhadap semua penyembahan terhadap selain Allah, ya. Pengingkaran terhadap ibadah kepada selain Allah, segala jenis ibadah kepada selain Allah itu diingkari. Wal itsbat, dan menetapkan apa? Peribadahan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala saja. Fa fiha dalilun 'ala anna at-tauhida la yaqumu illa 'ala nafyi wal itsbat. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya tauhid itu tidak akan bisa berdiri kecuali di atas dua rukun ini. Kalau cuma satu enggak akan mungkin berdiri. Ya, sebagaimana sering kita terangkan. Ya, yaitu kalau hanya apa? Isbat saja, pokoknya saya menetapkan ibadah kepada Allah. Pokoknya yang penting ibadah kepada Allah. Enggak mau mengingkari ibadah kepada selain Allah, maka dia dikhawatirkan akan beribadah kepada selain Allah juga, kan? Dan itu tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah. Karena Allah enggak butuh apa? Persekutuan. Ya. Ini kalau hanya menetapkan rukun itsbat saja, ya, menetapkan ibadah kepada Allah. Sebaliknya kalau dia menetapkan rukun yang ingkar, mengingkari peribadahan kepada selain Allah, dan dia tidak mau beribadah kepada Allah, ya percuma saja, sama saja. Wong kita itu tujuannya adalah ibadah kepada Allah, kalau dia enggak mau beribadah kepada Allah. Sehingga dua hal ini harus ada, ya kan? Nafyul ibadati amma siwallah wa itsbatuha lillah, yaitu menetapkan atau mengingkari peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala saja. Nah, kemudian yang ketiga di antara pelajaran yang dipetik dari ayat ini, azamatu haqqil walidain. Di sini ayat ini menunjukkan kepada kita tentang agungnya hak kedua orang tua. haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi, di mana Allah Ta'ala menggandengkan hak kedua orang tua atas haknya Allah. Ya, disebutkan perintah untuk beribadah kepada Allah, setelah itu ada penyebutan berbuat baik kepada orang tua. Artinya ini Allah mengiringkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah, menunjukkan kalau berbakti kepada orang tua perkara yang sangat besar, yang sangat penting sekali. Waja fil martabati tsaniyah, sehingga dia datang pada tingkatan yang kedua dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bisa dapatkan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ya. Ayat ini, ya kan? Disebutkan tauhid, hak Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan tentang bakti kepada orang tua. Nanti dalam surat An-Nisa, coba antum buka sebentar dalam kitabnya itu tadi, kitab tauhid. Ya, dalil yang keempat berarti kan. Apa disebutkan di situ? Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Wa bil walidaini. Oh, enggak dilengkapi. Enggak dilengkapi. Ya. Ini nanti ada keterangan lanjutannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi ada lanjutannya juga. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, ini menunjukkan agungnya kedudukan orang tua. Ya. Kemudian yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini bijami'i anwa'il ihsan. Wajibnya untuk berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua dengan berbagai macam jenis kebaikan. Dengan seluruh macam jenis kebaikan. Jadi apa saja yang merupakan kebaikan terhadap orang tua, maka itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Enggak terkhusus dengan kebaikan tertentu, tidak. Li'annahu lam yakhussa naw'an dunanu, karena Allah Ta'ala tidak mengkhususkan satu jenis kebaikan dari jenis yang lain. Jadi Allah Ta'ala menyatakan apa tadi di situ, wabil walidaini ihsana, secara umum, ya, berbuat baik bakti kepada orang tua secara umum, apa saja perbuatan baik kepada orang tua itu masuk dalam perintah ini. Baik itu dengan perkataan, baik itu dengan perbuatan, ya, dan lain sebagainya, itu masuk dalam hal ini semua. Yang kelima, ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, otomatis itu merupakan juga apa namanya, petunjuk kalau durhaka kepada orang tua diharamkan. Maka di sini beliau mengatakan tahrimu 'uquqil walidain, haramnya berbuat durhaka kepada orang tua. Dalam ayat tadi, wala taqul lahum uff, janganlah kamu mengatakan uff kepada kedua orang tua. Dan ini disebutkan perkataan yang paling ringan yang mendatangkan ketidaksukaan orang tua. Perkataan yang paling ringan. Artinya apa? Kalau dengan perbuatan durhaka yang lebih besar dari itu, tentu lebih terlarang lagi. Sekedar mengatakan uff, ya, itu saja terlarang. Wala taqul lahuma uff, janganlah kamu mengatakan uff kepada kedua orang tua. Uff itu ya kalau bahasa kita, wah. Kalau dalam terjemahannya biasanya cis gitu ya. Enggak tahu cis itu sering dipakai enggak. Terjemahan itu kok cis gitu ya. Saya enggak paham ya. Ada enggak bahasa kita cis gitu. Tapi intinya pokoknya apa? Menunjukkan sesuatu hal yang tidak suka dengan orang tua di hadapannya. Wah, moh, misalkan gitu. Ya. Ini enggak boleh ternyata dalam Al-Qur'an. Sekecil itu saja tidak dibolehkan. Apalagi yang lebih besar dari itu. Wala tanharhuma, di antaranya, ya. Jangan kamu membentak kedua orang tua. Nauzubillah, kalau kita pernah melakukannya, hendaknya kita istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Nah. Taib. Ini apa namanya? Dalil yang ketiga dari awal kitab tauhid. Barangkali kita cukupkan sampai sini, ya. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. pada dalil yang keempat, ya, yang itu juga masih menunjukkan akan wajibnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan nanti dulu kita tutup dulu. Kita akhiri wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.